ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Kaum muslimin dan muslimat peserta kajian Kamis malam Jumat Musola Al-Manar Bajen Bantul Rahmani wa Rahmahumullah, kembali kita lanjutkan amal soleh talabul ilmi mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi At-Tirmidzi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di bab tentang qiyamul lail atau salat malam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'qidu syaitanu ala khafiyati ra'si ahadikum, setan membuat ikatan di tengkuk salah satu kalian atau tengkuk kalian. Idza huwa nama ketika seorang manusia itu tidur, salah satu qadin tiga ikatan. Yatriku ala kulli uqdatin, di setiap dia buat ikatan kaim itu dia mengatakan alaika lailun tawilun, malam masih banyak. Fakwat, nikmatilah tidur, pulaslah tidur. Fa ini saya qadha, jika seorang manusia itu bangun dari tidurnya, fadzakallahu ta'ala, dan bangun tidur dia berpikir baca doa bangun tidur, in halat qudatun, maka terlepaslah satu ikatan kain bikinan setan tersebut. Fa in tawaddu'a, jika dilanjutkan dengan berwudu, in halat qudatun, maka terurailah ikatan kain yang kedua itu. Fa in shalla, jika dilanjut dengan salat, in halat qudatuhu kulluha, jika dilanjutkan dengan sholat maka terurailah semua ikatan, tiga ikatan gaib, kemungkinan dan buatan setan itu. Ya, apa faedahnya, apa manfaatnya? Fa'asbaha nasyitan, maka jadilah dia di pagi hari menjadi orang yang energik, ya, orang yang semangat, taibat nafsi, orang yang happy jiwanya, gembira jiwanya, tidak bete, tidak galau, kata anak muda sekarang. Wa illa, jika tiga hal ini tidak dilakukan, asbaha khabithan nafsi, maka jadilah dia hari itu ya, orangnya kuring-kuringan, orangnya binti, kata ya, anak muda. Kasla, dan jadilah dia pemalas. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahasanya setan itu bikin ikatan gaib di tengkuk setiap orang yang tidur di malam hari, ketika tidur di malam hari. Yang dimaksud dengan setan di sini adalah iblis atau keturunannya. Maka ikatan tersebut dibuat oleh setan di tengkuk, di tengkuk, yaitu bagian yang paling akhir, yang paling bawah dari leher. Ina huwana masalah sa'ubadid, ketika seorang itu tidur, berdasarkan lanjutannya hadis, tidurnya bukan semua tidur, tidur siang atau yang lain, namun tidur malam. Karena setiap ikatan setan sambil ngomong, tidurlah yang nyenyak, malam masih panjang. Ya, maka setan mengatakan di setiap bikin ikatan alaika lailun tawilun, masa malam masih panjang. Ya, maka tidurlah sesuka hatimu. Maka karena ada kata-kata alaika lailun tawilun, maka sebagian ulama mengatakan bahasanya ikatan gaib setan pada tengkuk manusia itu khusus untuk tidur malam. Wa kadzalika, dan pendapat ini adalah satu hal yang bagus, akan tetapi satu hal yang tidaklah mustahil, hal ini juga terjadi untuk tidur siang. Faqut, maka nikmatilah tidur. Ya, maka hadis ini menunjukkan bahasanya setan mengucapkan itu ketika seorang itu tidur untuk mendorong dia agar nyenyak dengan tidurnya dan tidak dan nyaman dengan tidurnya, sehingga diharapkan si manusia ini kehilangan salat malam. Maka jika seorang itu bangun lantas dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca zikir bangun tidur, maka lepaslah ikatan pertama. Jika dia berwudu, lepaslah ikatan yang kedua. Jika dia mengerjakan salat, maka meskipun hanya satu rakaat atau dua rakaat, meskipun cuma witir satu rakaat atau salat dua rakaat, maka terurailah dan terlepaslah ikatan yang ketiga. Lantas buahnya, manfaatnya adalah manfaat. Nabi sampaikan dua manfaat duniawi. Ya, dua manfaat duniawi. Maka di pagi hari jadilah dia orang yang energik, orang yang semangat. Kemudian jadilah dia tiba-tiba nafsi, hatinya nyaman, hatinya happy, hatinya bahagia. Tidak kemudian uing-uingan karena hatinya ada yang mengganjal. Lima barakallahu lahu fi nafsi man hada min hada fi'l hasani. Dikarenakan Allah memberikan keberkahan karena perbuatan baik yang dia lakukan. Ya, sebaliknya jika tidak tiga hal ini tidak dilakukan, ya, maka jika tidak melakukan yang Nabi sebutkan, jadilah pagi hari itu jiwanya adalah jiwa yang jelek, jiwa yang uring-uringan, ada yang ganjal, bete atau teman-temannya, dan kaslan, pemalas, kemudian ada semangat untuk bergerak dan beraktivitas. Hal ini dikarenakan karena dia adalah orang yang berhasil digembosi oleh setan, dan ini adalah dampak jelek dari kelalaiannya tidak melakukan apa yang Nabi ajarkan, dan hal ini karena setan menguasai dirinya. Ya, maka kenapa maka Nabi katakan pagi harinya jiwanya jiwa yang tidak bahagia dan pemalas? Hal ini adalah dampak, inilah dampak setan yang berhasil menguasai dirinya. Maka dampaknya, bekasnya itu seharian, maka bekas tersebut tidaklah hilang dari dirinya. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya ini terjadi untuk orang yang tidak melakukan tiga hal di atas tiga-tiganya. Kalau dia tidak melakukan sama sekali, atau cuma melakukan satu, atau cuma melakukan dua, maka tentu kalau dia tidak melakukan sama sekali, betul-betul sempurna. Malasnya sempurna, ketidaknyamanan jiwanya. Namun jika dia melakukan satu atau dua, ya maka tentu ada kadarnya. Ya, maka nanti malasnya tidak selengkap, ya, sesempurna malasnya yang tidak melakukan tiga hal ini, tiga-tiganya. Ya, Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, maka hadis ini menunjukkan bahasanya sholat malam itu memiliki faedah, memiliki faedah untuk happy-nya hati, untuk bahagianya hati. Meskipun dari faedah ini akan didapatkan meskipun orangnya tidak tahu hadis ini, tidak tahu bahasanya faedah sholat malam itu bikin hati gembira dan bahagia. Demikian juga sebaliknya, ya, sama sekali tidak sholat malam itu berdampak jiwa yang gak nyaman, jiwa yang ganjal, perasaan yang susah, galau, bete atau yang lain, dan tidak disyaratkan orangnya harus tahu hadis ini. Nah, maka pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, Hadis ini isinya adalah motivasi untuk zikir setelah bangun tidur dan atau doa setelah bangun tidur. Demikian juga hadis ini isinya adalah dorongan dan motivasi untuk mengerjakan sholat malam. Kemudian hadis ini dalil yang menunjukkan bahasanya berzikir mengingat Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki faedah jiwa yang energi. Maka dia akan jadi zikir dan ibadah itu sumber kekuatan fisik seorang muslim. Sebagaimana perkataan Abu Labas Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, beliau punya wirid habis selesai sholat subuh zikir sampai matahari terbit sampai waktu duha tiba. Ketika ditanyakan oleh muridnya kenapa punya kebiasaan demikian, maka beliau katakan zikir ini adalah sumber kekuatan fisikku. Zikir ini sumber kekuatan fisikku. Jika aku tidak melakukan zikir ini seharian lumpuh. Seharian akan lumpuh. Maka ini menunjukkan bahasanya berzikir mengingat Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu memiliki dampak energinya badan, kuatnya badan. Oleh karena itu Fatimah radhiyallahu taala anha ketika minta pembantu kepada Nabi, kemudian Nabi tidak kasih pembantu, maka Nabi sampaikan kepada Fatimah dan suaminya. Nabi sampaikan, mau aku beritahukan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada seorang pembantu. Berzikir subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allah Akbar 34 kali sebelum tidur. Itu lebih baik daripada seorang pembantu. Artinya zikir tersebut akan jadi sebab badan itu kuat. Badan itu kuat sehingga bisa aktivitas enjoy, nyaman aktivitas meskipun tidak ada pembantu. Kerjaan yang harusnya dikerjakan oleh pembantu semuanya tangani sendiri dan itu mampu. Saatnya zikir yang Nabi ajarkan, Nabi tuntunkan sebelum tidur. Maka zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala secara khusus dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum itu memiliki faedah duniawi, yaitu menimbulkan energinya badan, lapangnya dada atau happy-nya hati, dan menghilangkan kemalasan, menghilangkan kesusahan, karena zikir ini memiliki faedah mengusir setan. Dan malas adalah bagian dari was-was dan bisikan setan. Kemudian bab dari hukum muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang kedua adalah dari sahabat Nabi yang dulunya ulama Yahudi. Ini Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga Nabi SAW bersabda, dan ini adalah khutbah pertama yang Nabi sampaikan setelah beliau tiba di Madinah, yang didengar oleh Abdullah bin Salam ketika dia masih Yahudi. Yang didengar oleh Abdullah bin Salam ketika dia masih Yahudi. Maka ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, saat hijrah di Madinah, maka Nabi menyampaikan khutbah pertama kalinya. Maka ketika itu orang ramai datang, maka kata Abdullah bin Salam, saya penasaran kenapa orang ramai datang, saya mau ikut. Ikut kemudian ikut hadir dan ikut datang. Kemudian kata Abdullah bin Salam, kuliah pertama kali beliau datang di tempat Nabi ngasih khutbah, dan tentu itu bukan di masjid karena masjid belum dibangun. Di satu tempat yang lapang, dia dirasa nyaman untuk menyampaikan khutbah. Maka ketika kemudian yang kesan yang pertama adalah begitu datang melihat wajah Nabi. Ini kesan Abdullah bin Salam, dan aku lihat wajahnya bukanlah wajah pembohong. Ini wajahnya bukanlah wajah pembohong. Setelah itu kemudian Abdullah bin Salam mendengar apa yang Nabi sampaikan, khutbah yang Nabi sampaikan, di antaranya adalah kalimat yang ada di hadis ini. Maka kesan pertama Abdullah bin Salam terhadap Nabi adalah wajahnya bukanlah wajah pembohong. Karena orang yang banyak bergaul dengan manusia, maka dia akan bisa membedakan. Dia bisa bedakan ini wajah orang yang tukang ngapusi, tukang bohong ataukah tidak, dia tahu. Sebagaimana dengan rajin mengamati dan bergaul dengan banyak manusia dan menemukan banyak kasus dan permasalahan, sebagaimana pak guru dan bu guru itu tahu wajah siswa yang nyontek dan tidak, itu cukup dengan lihat wajahnya tahu. Ini jujur, ini wajah ngerjain soal sambil jujur, itu tahu. Ini jujur, yang itu nyontek, yang itu ngepek, yang itu lah, itu tahu. Dengan bergaul dan mengamati wajah-wajah manusia, dengan bergaul dan mengamati wajah-wajah manusia, orang itu bisa punya kemampuan semacam ini. Kemampuan semacam ini yang itu disebut dengan dalam bahasa agama ini namanya firasat. Dan firasat itu ada yang dari fisik, dengan membaca fisik orang. Dan ada firasat yang itu satu hal yang bukan berkenaan dengan hal semacam itu. Kemudian murni kemudian anugerah ilahi, anugerah Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang saleh. Namun ada firasat yang karena membaca fisik seseorang, maka orang yang bohong dan dia kemudian ngomongnya agak gugup atau apa, kemudian bentuk wajahnya jadi semacam ini. Ada orang yang merasa bersalah, itu nanti omongan mukanya beda dan sebagainya. Membaca fisik seseorang, nah maka ini juga bagian dari firasat. Dan firasat jenis ini didapatkan oleh semua orang, mukmin ataupun kafir. Mukmin ataupun kafir bisa demikian. Maka misalnya tadi contoh sederhananya wajah siswa yang nyontek dan tidak, itu mau guru muslim ataupun non muslim bisa baca. Ya, lama jadi guru, lama jam terbang atau jadi pengawas ujian itu sudah tinggi. Nah, itu mau muslim mau non muslim bisa kelihatan. Oh itu sikap ini, cara meletakkan tangan anak yang nyontek sama yang tidak, itu kelihatan. Cukup lihat posisi tangannya sudah tahu ini nyontek. Tinggal mau kemudian dipermalukan atau tidak. Ini tangannya orang yang nyontek itu gayanya seperti ini. Ya, kalau seperti itu, kalau nggak nyontek gayanya nggak seperti itu. Itu mau muslim atau non muslim bisa. Karena ini membaca fisik. Ini membaca fisik. Oleh karena itu Abdullah bin Salam ketika dia masih kafir, dia masih jadi ulama Yahudi. Ketika Nabi datang dan ikut datang di khutbahnya Nabi, melihat wajah Nabi, dan dia masih kafir. Maka Abdullah bin Salam mengatakan, saya lihat wajahnya adalah bukan wajah pembohong. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afus salam, sebarluas segala ucapan salam, ma'ata'imu ta'am, dan bersedekahlah makanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salatlah di malam hari ketika manusia lelap tidur, satu hujan ada bismillah, bisa kalian masuk surga dengan keselamatan selama tiada tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Maka sahabat yang menerangkan hadis ini adalah Abu Yusuf Abdullah bin Salam. Maka beliau punya anak laki-laki namanya Yusuf, dan Yusuf juga adalah sahabat Nabi. Maka Abdullah bin Salam ini secara darahnya darah Yahudi, bukan darah Arab. Darahnya darah Bani Israel. bukan darah Arab. Abu Yusuf Abdullah bin Salam ibn Haris al-Israili beliau Israel, beliau keturunan Israel, Bani Israel, beliau darahnya darah Israel, bukan keturunan Israel, Nabi Yaakob, bukan darah Arab. Maka sahabat Nabi SAW didominasi orang Arab, namun tidak semuanya orang Arab. Tidak semuanya orang Arab. Ada yang Bani Israel. Ada kemudian Bilal. Ada yang versi Salman. Ada yang Bani Israel. Maka Bani Israel dalam artian darah tidaklah kita benci karena darah. Dari sisi dalam artian nasa, Yahudi dalam artian nasa, bukan dalam artian agama, tidak kita benci karena nasabnya. Bahkan ada yang sangat kita cintai karena dia sahabat Nabi, semacam Abdullah bin Salam. Maka yang dibenci dari Bani Israel sebagaimana sifat-sifat jelek Bani Israel yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, bukanlah kemudian darahnya, bukanlah kemudian nasabnya, bukanlah status suku dan bangsanya, namun kekafirannya. Kalau dia kemudian jadi Muslim dan hasunah Islamuhu, baik Islamnya jadi Muslim yang taat sebagaimana Abdullah bin Salam ataupun anaknya, maka tidak masalah. Maka Bani Israel tidaklah kita benci karena darahnya. Bahkan salah satu istri Nabi, ibu orang-orang yang beriman, darahnya Yahudi, darahnya Bani Israel, itu Safiyyah binti Huyai, keturunan Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Dia adalah seorang sahabat, Abdullah bin Zaid sahabat Nabi, masuk Islam di awal-awal tibanya Nabi SAW di Madinah. Nama aslinya Husain, lantas Nabi ganti namanya dengan nama Abdullah. Dan beliau asalnya adalah ulama besar Yahudi. Ulama besar Yahudi. Dan satu kisah menarik dengan antara hal yang menarik dengan berkenaan dengan beliau adalah kisah masuk Islamnya. Kisah masuk Islamnya Abdullah bin Salam dan respon yang masyarakat Yahudi, Yahudi Madinah dengan keislaman Abdullah bin Salam. Maka Abdullah bin Salam ini ulama besar Yahudi. Dia bukan hanya kelas ecek-ecek, dia punya martabat yang tinggi. Ini orang penting, tokoh agama penting, bukan hanya orang biasa atau kemudian kalau dalam bahasa kita bukan ustaz kecil-kecilan, bukan, ini kiai, kiai tok, senior, diakui kelebihannya, keilmuannya. Maka ketika dia datang kepada Nabi dan mengucapkan dan ikrar syahadat di hadapan Nabi, Nabi minta dia untuk masuk ke dalam, ke dalam rumah Nabi. Kemudian Nabi kumpulkan orang-orang Yahudi. Nabi panggil dan Nabi undang, Nabi kumpulkan orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi tanyai mereka. Nabi tanyai mereka, apa pendapat kalian tentang siapa itu Abdul bin Salam di tengah-tengah kalian? Maka mereka mengatakan dia adalah khairuna wa ibnu khairina, orang yang terbaik antara kami, anak orang yang terbaik antara kami, orang yang paling berilmu di antara kami. Dia adalah asyiduna, dia adalah orang tokoh panutan di tengah-tengah kami. Dan seterusnya, pokoknya luar biasa pujiannya, luar biasa pujiannya. Setelah kemudian dipuji habis-habisan, Nabi kemudian tanya kepada mereka, apa pendapat kalian jika Abdullah bin Salam masuk Islam? Maka mereka mengatakan mustahil, tidak mungkin, tidak mungkin dia masuk Islam, tidak mungkin, mustahil. Yakin mustahil? Mungkin mustahil. Bukan mereka, ya, intinya mereka katakan mustahil. Abdullah bin Salam, setelah Abdullah bin Salam masuk Islam. Lantas Nabi panggil Abdullah bin Salam yang ada di dalam. Abdullah bin Salam keluar. Wah, dan di depan kaumnya, di depan masyarakatnya, dia mengulangi keras sahaja. Mengangkat sahaja di depan kaumnya. Begitu selesai keras sahaja, maka pujian habis yang penuh dengan bunga-bunga yang indah tadi tiba-tiba berubah jadi takdir bisa-bisa gitu. Kemudian langsung kemudian dicelah habis-habisan. Oh, Abdullah bin Salam itu syaruna wa ibnu syaruna, wa yang paling bejati antara kami, anak-anak bejati antara kami, wa yang goblok di antara kami dan yang paling goblok di antara kami. Habis-habisan habis sudah kemuliaannya, nama baiknya, begitu dia ikhlasan di depan kaumnya. Maka semua nama baik, kehormatan tidak ada, itu semua jadi hilang. Nah, itulah itulah kemudian gaya masyarakat Yahudi. Gimana gaya mereka? Kalau cocok dipuji lah bisa-bisa. Begitu tidak cocok, maka kemudian dihabisi sehabis-habisnya. Itu dibekal masyarakat Yahudi. Dan banyak kemudian orang yang dibekal semacam ini dan dia Muslim. Banyak kemudian dibekal semacam ini dan dia Muslim. Itu dalam bahasa agama kita sebutnya orang yang tidak punya keadilan. Orang yang tidak adil. Bahasa terjemahnya orang yang tidak objektif. Nah, ya, ada objektif. Kalau cocok, senang, wah, maka ditinggikan setinggi tingginya. Begitu dianggap tidak cocok dan sudah tidak lagi cocok, sudah tidak disenangi, dibanting sehabis-habisnya. Tapi diangkat tinggi tinggi, habis itu dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Itu sifat sebagian orang dan sifat sebagian komunitas. Sifat sebagian orang dan sifat sebagian komunitas. Dan ini ketularan sifat Yahudi. Ini ketularan sifat Yahudi. Dan ini sifat masyarakat Yahudi. Ketika cocok ini masih dianggap kiainya, dianggap tokohnya, dianggap panutannya, maka lingalang-lingalang sak boleh. Habis pokoknya segala kamus pujian itu dikeluarkan semua. Begitu tidak nyaman, begitu tidak cocok, dianggap menyimpang, dianggap keblinger, semua kamus cacian keluar semua. Itu Abdullah bin Salam dan nasib kehormatannya. Maka di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sejumlah amal yang merupakan sebab masuk surga. Maka ini menunjukkan antusias Nabi untuk menjelaskan betapa beragamnya jalan-jalan. Maka Abdullah bin Salam mengatakan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, tepatnya lengkapnya hadis lafaz di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al Madinah. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah dari perjalanan hijrahnya, injafala an-nasu maka datanglah banyak orang yang berdamai. Fajitu finnasi, maka aku ikuti kota. Datang menyambut yang tua ilaihi, kan aku melihat orang itu yang mana. Maka di ceramah pertamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi katakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Maka Nabi buka sabdanya dengan seruan dan panggilan. Ini menunjukkan bahasanya konten dan isi yang mau disampaikan ada satu hal yang mungkin. Maka diberi perlakuan khusus. Ada panggilan terlebih dahulu. Afsus salam, seperluas kalau ucapan salam. Ya, maka bukan hanya sekedar ucapkan salam, namun seperluas kalau ucapan salam, sehingga ucapan salam terdengar di mana-mana. Ya, maka perbanyaklah kemudian mengucapkan ucapan salam. Jadi antara praktek sahabat tentang hal ini adalah ketika mereka jalan bareng berdua. Ya, jalan bareng berdua dengan kawannya, kemudian di jalan itu ketemu pohon atau yang lain, kemudian berpisah. Satu ini ambil kanan, satu ambil kiri. Setelah itu di sebelah sana ketemu lagi, maka mereka mengucapkan salam. Maka mereka mengucapkan salam. Maka itu diantara bentuk praktek sahabat untuk menyebarluaskan ucapan salam. Maka ketika kita berpisah, maka berpisah mengucapkan salam. Ketika ketemu lagi, ucapkan salam lagi. Ya, boleh jadi kita ngobrol dan bertiga atau yang lain. Setelah itu ada salah satu pamit, mau ke belakang, maka datang lagi, ucapkanlah salam. Ya, sebagaimana demikian juga kisah seorang yang jelek sholatnya, yang Nabi minta untuk mengulangi sholatnya sampai 3 kali. Ya, maka dia setiap kali mendatangi Nabi, dia mengucapkan salam. Ya, padahal Nabi dengan dia ya, satu masjid, jemaah belum jadi terpisah apa. Dia datang ke kemudian bahasa kita kemudian agak mendekat ke arah kiblat. Nabi ada di pinggiran. Nanti kemudian datang salam. Nabi sampaikan kamu belum sholat, jangan ulangi sholat. Maka dia kembali ke tempatnya, sholat, balik lagi, salam lagi. Ya, Ibnu Arabi mengatakan di antara faedah menyebarluaskan ucapan salam adalah adanya kedekatan hati. Di antara orang yang saling mengucapkan salam, karena ucapan salam itu adalah adalah sapaan, dan menyapa orang itu mendekatkan hati antara keduanya, mendekatkan hati antara keduanya. Demikian secara sapaan secara umum. Sapaan secara umum itu mendekatkan hati. Dan sapaan yang terbaik, sapaan seorang muslim adalah ucapan salam. Ketika tidak ada sapaan, maka akan timbul ganjalan di hati. Akan timbul ganjalan di hati. Buktinya misalnya kita jalan kaki, menyusuri jalan, tiba-tiba kemudian ada teman lewat naik motor, dan cuma bablas begitu saja. Bablas begitu saja, enggak pakai menyapa. Gimana ke hati kita? Atau bahkan malah tarik gas di samping kita. Malah kita membayar. Gimana kemudian? Gimana kemudian respon hati kita? Ada syai, ada sesuatu yang mengganjal. Kenapa? Karena tidak ada sapaan. Lain halnya juga ketika kita jalan kaki, ada tetangga lewat atau kawan lewat naik kendaraan, kemudian dia nyapa terlebih dahulu. Dia nyapa dengan mengucapkan salam atau ucapan yang lainnya. Setelah itu dia kemudian pergi nyalin kita. Gimana perasaannya? Maka perasaannya nyaman. Perasaannya nyaman. Maka oleh karena itu boleh sampaikan, tersebarlah si ucapan salam itu menyebabkan kedekatan hati di antara yang ucapkan salam. Dan di antaranya adalah membuat hina orang-orang kafir. Sebagaimana Nabi sampaikan, yang paling dihasati oleh orang Yahudi dari kaum muslim itu ada dua, kata Nabi. Ucapan amin dalam sholat dan ucapan salam. Maka ketika ucapan salam itu tersebar kemana-mana, maka orang Yahudi atau yang ketularan sifat Yahudi itu jengkel. Ini kemenangan kaum radikalis. Kemenangan kaum radikalis ini. Radikal di mana-mana. Coba. Kenapa? Karena dia kok di mana-mana menjumpai simbol-simbol Islam. Gerah dia. Gerah dalam bahasa Indonesia. Dia gerah dia. Kenapa dia jumpai itu, dan simbol-simbol Islam jadi satu hal yang fenomena di masyarakat. Baik itu ucapan salam atau yang lainnya. Maka ucapan salam dan yang lainnya itu bikin tuhzi, bikin hina dan bikin jengkel orang-orang kafir. Padahal tidak apa-apa, biasa-biasa saja. Cukup dengan mengamalkan syariat tanpa kemudian ngapa-ngapain itu ya, orang kafir atau orang yang kemudian anteknya orang kafir ya, itu kepanasan. Itu kepanasan. Maka tersebarnya jilbab, dia katakan ini penjajahan ideologi. Ini penjajahan ideologi. Kemudian dia karena di mana-mana kemudian dijumpai orang kudung ya, meskipun ada yang kemudian sudah dengan berbagai macam modelnya ya, maka dia kepanas. Maka demikalah syariat ya, ketika diamalkan dipraktekan, terutama yang kemudian yang dipraktekan di ruang-ruang publik semacam ucapan salam, kemudian jilbab dan yang lainnya, itu akan bikin gerak, bikin kemanasan orang kafir dan antek-antek orang kafir. Nah, maka Nabi katakan afdhus salam bainakum. Sebab kalau ucapan salam di antara kalian dan memulai mengucapkan salam hukumnya dianjurkan, menjadi hukumnya wajib. Maka isi hadis ini kata An-Nawawi rahimahullah taala, hadis ini isinya motivasi yang luar biasa dari Nabi untuk menyebarluaskan ucapan salam dan membagikan ucapan salam di antara kaum muslimin. Dan semestinya idealnya ucapan salam ini tersebar ketika kita tahu dia adalah seorang muslim, baik kita kenal ataupun kita tidak mengenalnya. Ucapan salam dan sapaan secara umum adalah sebab pertama adanya kedekatan hati. Dan kemudian kunci untuk terwujudnya rasa cinta dan kedekatan hati. Maka ketika tersebar ucapan salam, oleh karena itu ketika orang itu jengkel sama orang lain, dia tidak mau menyapanya. Tidak mau menyapanya. Karena sapaan secara umum dan ucapan salam secara khusus itu sebab berdekatan hati. Saya lagi jengkel, kenapa nyapa dia? Jadi maka tersebab menyebarkan luas ucapan salam itu jadi sebab kedekatan hati datang kaum muslimin, kemudian menampakkan syiar kaum muslimin yang dengannya terbeda kalah muslim dengan non muslim. Di samping ada manfaat yang lain, di antara manfaat yang lain adalah kemudian membiasakan diri untuk tawadhu dan rendah hati dengan kaum muslimin. Ketawaduan orang yang semangat karena memulai mengucapkan salam itu bentuk ketawaduan. Karena orang yang sombong itu inginnya ditegur dan disapa dan tidak mau menyapa. Maunya orang-orang menyapa dirinya, itu orang yang sombong. Nah, ketika orang itu semangat menyebarluaskan salam, artinya dia yang mengucapkan. Maka jadilah dia orang yang melatih dirinya dan jiwanya untuk bersifat dengan sifat tawadhu. Kemudian wa'ta'imu ta'am dan berbagilah makanan. Dan berbagi makanan memberi makan di sini termasuk semua bentuk memberi makanan yang nilainya ibadah. Di antaranya adalah suami memberikan makan untuk nafsu sebagai nafkah untuk istrinya. Tentu kalau ini hukumnya wajib. Demikian juga orang-orang yang kemudian di sekitar anda, di sekitar kita yang membutuhkannya, yang ini hukumnya dianjurkan secara umum. Atau kemudian di antara bentuknya adalah jamuan untuk tamu yang datang dari jauh. Makanya ada di antara bentuk akaimu to'am. Demikian juga kemudian ketika terjadi bencana alam, kita berbagi makanan dengan para korban bencana alam termasuk dalam hadis ini. Kemudian kalau lengkapnya hadis di versi yang lain itu ada kalimat yang tadi tidak disebutkan di sini, wasalul arham, sambunglah hubungan kekerabatan. Sambunglah hubungan kekerabatan. Ini punya hubungan baik dengan orang-orang yang punya hubungan darah dengan kita. Maka syarat silaturahim itu punya hubungan darah. Hubungan darah itu hubungan kelahiran. Hubungan. Dan silaturahim itu hukumnya ada dua. Ada silaturahim yang hukumnya wajib, ada silaturahim yang hukumnya sunnah. Kalau wajib artinya jika tidak dilakukan, kita tidak inisiatif dan tidak melakukannya dosa. Silaturahim yang hukumnya wajib, silaturahim dengan kerabat yang masih mahram. Kerabat yang masih mahram, paman, bibi, pakde, pakle, kemudian adiknya simbah, adiknya mbah buyut, dan seterusnya yang masih statusnya mahram, bahkan keponakan, kakak adik, anak kakak, anaknya adik, mahram. Maka menjalin hubungan dengan mereka-mereka hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, ada silaturahim yang hukumnya sunnah. Seandainya tidak terbangun, tidak berdosa. Membangunnya satu hal yang baik dan amal saleh, yaitu silaturahim dengan kerabat yang bukan mahram. Ini anak sepupu, anak paman, anak bibi. Atau kemudian yang lebih jauh lagi. Maka kenal mereka, kemudian punya hubungan baik, tahu rumahnya, berkunjung ke rumahnya, kemudian telepon untuk sekedar tanya kabar dan untuk sekedar untuk mengucapkan salam dan tanya kabar, satu hal yang berpahala. Tadinya tidak tahu bangun, masing-masing sibuk dengan kegiatannya, jika tidak ada waktu untuk itu dan tidak sempat untuk itu, maka tidak dosa. Tapi kalau pada kerabat yang hukumnya masih mahram, hukumnya wajib. Nah, namun yang namanya silaturahim itu pada kerabat dan bukan, dan tidak termasuk silaturahim mertua. Mertua itu tidak silaturahim, tidak ada hubungan darah, hubungannya hubungan perkawinan. Maka tidak ada silaturahim untuk mertua, karena dia bukan rahim, tidak satu dan satu jalur kekerabatan darah dan kelahiran. Maka seorang kemudian seorang laki-laki kemudian seorang suami yang kemudian mengunjungi rumah mertuanya, tidak ada padanya pahala silaturahim. Namun apakah itu tidak berpahala? Yang tidak ada adalah pahala silaturahim. Apakah itu tidak berpahala? Yang berpahala. Tapi kalau kemudian sambil menemani istri untuk kemudian nengok orang tuanya, ya berpahala. Pahala menemani istri yang silaturahim. Pahala ta'awun ala birri wa taqwa. Memberikan fasilitas untuk orang yang mau berbuat baik. Memberi fasilitas dan mendukung orang berbuat baik, amal sholat, ta'awun ala birri wa taqwa. Dan kemudian tentu yang silaturahim itu paman sama bibi. Teman istri paman itu bukan bibi. Istri paman itu bukan bibi, suami bibi itu bukan paman. Suami bibi bukan paman. Lalu apa statusnya? Ya suami bibi. Bukan siapa-siapa gitu. Statusnya suami bibi. Apakah boleh disebut paman? Ya boleh-boleh saja. Asal tahu sama tahu maknanya. Itu pakai istilah resminya, itu sebutan secara ufi, secara budaya. Ada punya konsekuensi hukum, konsekuensi hukum mahram dan silaturahim dan sebagainya, suami bibi itu tidak punya konsekuensi hukum paman. Wasal bila ini jaga salat di malam hari itu salat tahajud. Wana sunia ketika banyak orang terlelap tidur. Maka artinya janganlah menjadi orang-orang yang terlelap tidur dan dikuasai oleh kelalaian. Oleh karena itu kemudian gimana manfaatnya tak terkulujan tak terbisalah maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Ai musallabina minal adab qabla dukhuliha, masuk surga tanpa mampir ke neraka. Mampir surga apa? Masuk surga tanpa mampir di neraka. Itu yang dimaksud masuk surga dengan selamat. Fafihi bisyarah, maka dalam hadis ini terdapat kabar gembira luar biasa untuk orang yang mengumpulkan tiga atau empat hal ini. Rajin mengucapkan salam, rajin sedekah makanan, infak makanan ini untuk orang-orang miskin atau untuk kemudian pengajian atau yang lainnya. Ya, kemudian semangat silaturahim, kemudian sholat malam. Empat hal ini. Siapa yang kemudian seorang muslim ya, menjadi ahli. Ahli itu artinya biasa melakukannya, yang rutin melakukannya. Kalau tidak biasa melakukannya kan bukan ahli, ada ahlinya. Maka siapa yang mengumpulkan empat hal ini, Nabi kasih kabar gembira, tadkhulul jannah tapi salah, kalian masuk surga dengan selamat. Artinya tidak pakai mampir neraka. Maka fihi bisyarat lifa'ili majmu'i dzalika. Di dalam hadis ini terdapat kabar gembira bagi orang yang mengumpulkan empat hal ini, bidukhulillah ibtida'an, yaitu langsung masuk surga. Langsung masuk surga. Maka tadkhulul jannata bisalam, artinya jika kalian melakukan empat hal yang disebutkan, maka kalian masuk ke dalam surga ya, dalam keadaan selamat dari segala macam mara bahaya dan keburukan. Dan yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah masuk surga ma'ana jina, bersama orang-orang yang selamat dari mampir di neraka. Itulah maknanya, karena jika semata-mata masuk surga, semua muslim pasti masuk surga. Meskipun punya kekurangan, tidak mengamalkan empat hal ini. Oleh karena itu tidaklah makna hadis ini kecuali dia akan orang yang melakukan, orang yang penggemar dan orang yang rutin melakukan empat hal yang Nabi sampaikan ini, dia akan selamat bersama orang-orang yang selamat. Ya, maka pelajaran yang bisa kita petik dan bisa kita ambil dari hadis ini, qotaman qiyamul lail. Dan biasanya qiyamul lail adalah tradisi orang-orang saleh. Ya, orang-orang saleh yang mereka masuk surga ya, tanpa mampir di neraka, maka mereka punya tradisi, punya kebiasaan tidak pernah tinggal qiyamul lail. Bagaimana mereka punya punya tradisi dan kebudayaan dan kebiasaan rajin mengucapkan salam, rajin sedekah dan berinfak, terutama dengan makanan, dan semangat untuk menjalin hubungan kekerabatan. Dan menjalin baik hubungan kekerabatan itu di antara modal pentingnya adalah harta. Di antara modal pentingnya itu harta. Kenapa? Ya, karena berkunjung ke rumah kerabat itu pakai bensin, itu pakai duit. Dan kemudian datang ketemunya Pak Di, tidak mungkin datangan kosongan. Tidak mungkin tangan kosongan. Pasti ada yang dibawa-bawa. Maka itu butuh harta. Di samping butuh waktu, ketika butuh harta. Dan di antara menjalin hubungan baik dengan kerabat adalah hati yang longgar. Hati yang longgar dengan kerabatnya berkenaan dengan masalah keuangan. Kerabatnya udah utang kok nggak balik-balik, ya sudah diikhlaskan. Kok kemudian dia kemudian ya, karena tidak pernah nyicil utang dan agak menjauh, malah dilakukan. Sampaikan padanya, jangan sampai utang itu membuat utang hubungan kita. Nggak usah dipikirkan, sudah saya putihkan. Sudah nggak usah dipikirkan, saya putihkan. Cuma besok saya nggak mengutangi lagi. Ya. Demi kemudian terjalin hubungan baik dengan kerabat. Demi untuk terjalin hubungan baik dengan kerabat, bahkan kemudian belajar juga infak dan sebagainya. Oleh karena itu para ulama mengatakan di antara manfaat penting harta adalah silaturahim. Di antara faedah harta itu adalah untuk niat yang benar untuk mengumpulkan harta dan punya harta, disebutkan ulama adalah niatnya untuk membangun silaturahim. Karena silaturahim itu butuh duit, butuh modal. Jadi kapan itu butuh modal. Kemudian isi hadis ini adalah tiga hal atau empat hal yang ada dalam hadis ini adalah sebab masuk surga dengan selamat tanpa mampir di neraka. Kemudian hadis yang ketiga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan afdhalus syiami ba'da Ramadan puasa, sunnah yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah yaitu Al-Muharram. Dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Namun sebagaimana demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dan sebagaimana pernah kita sampaikan bahwasanya pendapat penjelasan mayoritas para ulama bahwasanya salat rawatib yang 12 itu lebih afdal daripada salat malam dan tahajud. Maka mayoritas para ulama memaknai hadis ini dengan mengatakan sholat sunnah yang paling utama setelah sholat fardu dan pasangannya. Setelah sholat fardu dan pasangannya. Apa itu pasangannya? Sholat rawatib yang 12 adalah sholat malam. Maka satu hal yang patut diingat dan diluruskan bahasanya sholat rawatib itu lebih afdal daripada qiyamul lail. Maka tidak boleh seorang maka satu hal yang jelek orang itu rajin sholat malam, namun rawatibnya tidak pernah. Namun rawatibnya kedodoran. Rawatibnya kedodoran itu satu hal yang adalah satu hal yang aib, satu hal yang buruk dan ketahuan kalau tidak tahu prioritas. Tidak tahu prioritas manakah fadil dan manakah afdul. Manakah yang lebih penting, lebih utama, dan yang mana yang kurang utama. Jadi ini adalah hadis yang dikatakan Imam Muslim. Di hadis dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan puasa yang paling utama setelah Ramadan, yaitu maksudnya puasa sunnah yang paling utama adalah puasa di bulan Allah yaitu Al-Muharram. Dan Muharram itu disebut dengan bulan Allah untuk menunjukkan mulianya bulan Muharram. Dan di antara hukum penting dikenaan dengan bulan Muharram yang merupakan salah satu dari empat bulan haram adalah kemudian dilarangnya terjadinya peperangan dan tawuran di empat bulan ini. Dan di antara kelebihan dan keutamaan bulan Muharram adanya keutamaan puasa, memperbanyak puasa di bulan Muharram. Artinya juga untuk banyak-banyak puasa di bulan Muharram boleh jadi 20 hari atau 25 hari. Dan hari yang paling utama di bulan Muharram adalah hari Asyura. Yang Nabi sampaikan bahasanya itu akan menghapus 10 Muharram, itu memiliki faedah menghapus dosa setahun sebelumnya. Dan hal yang menarik, Asyura itu punya faedah puasa satu hari Asyura punya faedah menghapus dosa satu tahun sebelumnya. Dan puasa satu hari Arafah itu menghapus 2 tahun. Menghapus 2 tahun. Tapi puasa Asyura sama-sama sehari. Sama-sama hari istimewa. Yang ini sehari, ini 2, ini 1 tahun, yang itu 2 tahun. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Penjelasan ulama untuk hal ini jawabannya adalah karena puasa Asyura itu bukan khasnya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah ada sejak syariat Musa alaihi salatu wasallam. Sedangkan puasa Arafah itu syariat khas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia daripada Musa alaihi salatu wasallam, maka puasa khasnya syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganjalannya dan pahalanya lebih berlipat daripada puasa yang itu asal muasalnya syariat Musa alaihi salatu wasallam. Kemudian wa afdhalus salati dan salat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Karena dia sholat, ya. Kenapa demikian? Karena dia adalah waktu tenang, waktu khusyuk. Dan sholat malam secara umum lebih terjaga dari dia. Kecuali habis sholat malam kemudian laporan di Facebook. Kalau tak kalah orang laporan dia paling terjaga dari ria karena di rumah dan seterusnya. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ya, tidak ada setelah sholat fardu sholat sunnah ya, yang lebih utama dibandingkan dia mulai. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan sholat malam itu lebih afdal daripada sholat sunnah siang hari kecuali khawatir. Maka khawatir lebih utama daripada sholat malam. Fa'inah maka sholat khawatir itu lebih afdal daripada qiyamul lail. Oleh karena itu maka mengucapkan khawatir sholat duhur 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, tepatnya 6 rakaat. 6 rakaat yang merupakan rawatib duhur itu lebih afdal daripada sholat tahajud 6 rakaat. Kata saya Muzaimin, mengerjakan sholat rawatib duhur yang itu 6 rakaat totalnya, 4 sebelumnya dan 2 setelahnya, itu lebih afdal daripada sholat tahajud 6 rakaat. Li'annaha ratibatul mu'akkadah. Ya, karena yang enam ini rawatib yang menempel dan mengikuti sholat fardu. Ya. Namun kalau sholat malam dibandingkan sholat sunnah mutlak siang hari, nah lebih afdol siap lebih afdol sholat malam. Kemudian di antara yang dibutuhkan dengan sholat malam yang disarankan untuk dilakukan di sepertiga malam yang terakhir. Di sepertiga malam yang terakhir karena dia adalah waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dianjurkan untuk jika habis tidur dianjurkan untuk dibuka dengan 2 rakaat yang ringan. Ya, adalah salat sesuai dengan kemampuan, jika kemudian loyo kemudian capek maka adalah istirahat. Kemudian disarankan 2 rakaat kemudian ditutup dengan witir. Kemudian dianjurkan dan disarankan untuk dirutinkan dan tidaklah ditinggalkan kecuali karena wudhu. Dan siapa yang kemudian karena wudhu dia tinggalkan salat malam yang jadi kebiasaannya, maka nanti dianjurkan untuk diqadha di waktu duha dengan digenapkan. Dan siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka disarankan untuk salat malam di awal malam dengan witir sebelum tidur misalnya. Pelajaran yang bisa kita petik dari di sini keutamaan puasa sunnah di bulan Muharram, terutama Asyura, karena dia keutamaannya adalah di bawah keutamaan puasa yang fardu. Kemudian sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah qiyamul lail. Kemudian di sini menunjukkan bahasanya utamanya sholat. Sholat sunnah di malam hari. Di antara sebabnya adalah karena lebih terjaga dari riya. Ditambah itu adalah waktu turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Demikian yang kita bahas dan kita kasih kesempatan malam hari ini 3 hadis dari Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, ilmu yang membuatkan amal dan membuatkan semangat untuk membagikannya kepada yang lain. Inna sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa utawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna hadza wa sallam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.